hati yang telah bersemi. Di saat ini ku genggami, saat kita jalan tertati, seolah mengenal dunia. Tak peduli apa yang terjadi. Ambil bintang untukmu.